Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada seorang pun yang ucapannya lebih baik daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, kemudian beramal saleh, lalu menyatakan, "Innani minal muslimin," sesungguhnya aku termasuk dari kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepadanya, kepada Allah. Begitu besar pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka-mereka yang menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan jumlahnya tidak banyak. Sedikit yang bisa seperti itu. Apalagi dalam situasi dan kondisi di mana banyak orang yang justru menjadi penyeru kepada kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang dapat mengajak orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka bersemangatlah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan jangan mencukupkan diri sendiri. Dalam kebaikan. Berusaha untuk juga mengajak orang lain dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah, lakukan kerjasama di atas kebajikan dan takwa.